أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada pekan yang lalu kita membahas tentang tiga golongan yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, kemudian tiga golongan yang tidak akan masuk surga. Pada pekan yang lalu pembicaraan kita kepada tiga golongan yang tidak masuk surga dan tiga golongan yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, agar kita berhati-hati jangan sampai kita melanggar sehingga kita termasuk yang disebutkan dalam riwayat itu. Kemudian pada malam ini saya membawakan tentang hadis tentang dosa-dosa besar yang paling besar yang banyak manusia melakukan dosa ini. Di antaranya pernah saya sebutkan tiga dosa besar yang paling besar. Jadi dosa-dosa besar itu banyak. Di antaranya ada tiga yang paling besar. Nah, Nabi menyampaikan demikian kepada para sahabatnya agar kita juga berhati-hati. Dan mungkin juga di antara kaum muslimin banyak yang melanggar, artinya pernah melanggar dosa ini, menganggap bahwa dosa ini tidak besar atau tidak apa-apa pelanggaran itu. Ada enam peringatan yang seperti ini, mudah-mudahan berhenti dan berhati-hati. Karena kalau Nabi sudah sebutkan dosa besar atau dosa yang paling besar, jelas permasalahannya akan berat di dunia dan di akhirat. Jadi ada beberapa hal dosa yang Allah azab orang yang melakukan itu di dunia, dan Allah juga akan azab di akhirat. Nah, ini kaitannya juga dengan permasalahan yang kita bicarakan tentang pertanyaan-pertanyaan di hari kiamat. Jadi kalau seandainya orang ini berbuat dosa yang paling besar, terutama dosa yang pertama, dosa syirik, jadi tidak ada ampun bagi dia. Kalau syirik, dia pernah melakukan syirik, dia akan kekal di dalam neraka. Seorang muslim, kalau dia tidak berbuat syirik, dia berbuat dosa-dosa yang lain, tapi tidak berbuat syirik, dia bertauhid kepada Allah, masih mungkin dosa-dosa yang besar itu akan diampunkan oleh Allah. Kalau seandainya dia tidak berbuat syirik. Jadi yang terbesar itu dosa syirik. Saya bacakan saja hadisnya. An-Nabi Bakrah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah wa 'uququl walidain wa kana muttaki'an fa jalasa wa qala ala wa qawl az-zuhr wa shahadat az-zuhr fa ma zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Muttafaqun 'alaih. Nabi bersabda, An Abi Bakrah, dari Abi Bakrah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Jadi saya tulis salahan, maksudnya Rasulullah mengulang sampai 3 kali. Qala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, qala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Maukah kamu aku tunjukkan, aku kabarkan tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Maukah kamu aku kabarkan tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Jadi maukah kamu aku kabarkan tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Jadi aku sampaikan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Qulna bala. Yaitu kami, para sahabat, Kulna, kami para sahabat mengatakan bala, iya ya Rasulullah, mau. Jadi ada beberapa hal yang Rasulullah sebutkan dalam bentuk pertanyaan. Kalau dalam bentuk pertanyaan, biasanya itu apa, jiwa kita kepengen tahu tentang masalah itu. Jadi kalau Nabi menyampaikan dalam bentuk pertanyaan, ingin menarik sahabat untuk segera memahami tentang apa yang akan disampaikan itu. Sehingga langsung sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, qala, Rasulullah berkata, al-ishraku billah, Itu dosa besar yang paling besar, yang pertama itu al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, wa'uqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa'uqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana mustaqian, dan tadinya beliau duduk bersandar. Tadi duduk bersandar panjalah, kemudian duduk biasa. Jadi Rasulullah menyampaikan dengan sahabat biasanya di masjid, duduk, tadi bersandar, kemudian duduk dengan biasa. Faqala, kemudian berkata lagi, ala wa qawla zuhur, jauhkanlah, ala, maksudnya jauhkanlah perkataan dusta, jauhkanlah perkataan dusta dan saksi palsu. Syahadat az-zur, saksi palsu. Jauhkanlah perkataan dusta dan saksi palsu. Artinya menjadi saksi palsu. Jauhkan diri kamu dari berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Jadi ini ala wa qawla az-zur wa syahadat az-zur, jauhkan diri kamu dari perkataan dusta dan menjadi saksi palsu. Famazala yukarriruha, beliau tetap mengulang-ulang. Ala wa qawla az-zur, ala wa syahadat az-zur. Terus Rasulullah ulang-ulang dusta ini, Rasulullah ulang-ulang. Hati-hati terhadap perkataan dusta dan menjadi saksi palsu. Hatta kulna laitahu sakata, sehingga kami berkata, mudah-mudahan diam-diam. Terus Rasulullah ulangi, karena ini banyak dilakukan oleh umat Islam, soal dusta dan menjadi saksi palsu. Artinya ini bukan hanya terkena kepada orang awam saja, bahkan terkena juga kepada orang-orang yang alim, yang mengerti tentang masalah ini. Bahkan termasuk juga kepada ulama-nya ini. Yang ketiga, karena Rasulullah sering mulai perkataan dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, artinya hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Waktu lagi disepakati oleh Bukhari Muslim, dia setelah hadisnya. Penjelasan hadis ini, yang pertama, Rasulullah mengatakan tentang akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Pernah saya sampaikan juga di mimbar ini bahwasanya soal jumlah dosa besar ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dosa besar itu ada 7, ada yang mengatakan ada 17, ada yang mengatakan ada 70, bahkan ada yang mengatakan lebih daripada itu. Yang benar yaitu dosa besar tidak bisa dibatasi. Ada definisinya, setiap dosa yang diancam oleh Allah dalam bentuk neraka, atau dalam hadis bahwa Allah marah pada perbuatan itu menunjukkan kepada dosa besar. Berarti banyak, tidak terbatas dengan bilangan. Ada ulama yang mengumpulkan sampai 70, ada yang lebih daripada itu. Menurut hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, banyak tentang dosa besar ini. Bahkan dalam beberapa buku sudah diterjemahkan buku itu, seperti dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, Al-Kabair, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul 70 dosa-dosa besar. Sudah diterjemahkan. Di antaranya disebutkan ini. Banyak lagi yang disebutkan dosa-dosa besar itu. Maksudnya para ulama menulis tentang dosa-dosa besar ini agar umat Islam berhati-hati, karena banyak hadis Nabi yang berkenaan dengan masalah ini. Ayat Quran maupun hadis Nabi yang berkenaan dengan masalah ini banyak sekali, tentang dosa-dosa besar. Nah, Nabi menyebutkan akbarul kabair, dari antara dosa-dosa besar yang sekian banyak, ada yang paling besar. Dari dosa besar yang sekian banyak itu ada yang paling besar. Yang paling besar ini tidak dibatasi. Saya katakan bahwa tidak terbatas, bahwa tiga dosa besar ini yang paling besar. Masih ada beberapa lagi yang dikatakan oleh Rasulullah paling besar. Rasulullah mengatakan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, sampai 3 kali menyebutkan, supaya sahabat memperhatikan masalah ini. Ala unabi hukum biak barat kabar, sampai 3 kali Rasul menyebutkan agar para sahabat memperhatikan masalah ini, karena besarnya dosa ini. Kemudian Rasul menerangkan yang pertama, yang paling besar, al-isyraku billah, menyebutkan Allah. Al-isyraku billah, menyebutkan Allah, artinya menjadikan sekutu selain daripada Allah, yang sekutu itu disembah lain Allah. Jadi menyebutkan Allah, umpamanya di zaman jahiliyah itu orang menyembah patung, menyembah kubur, di samping dia menyembah Allah, di samping itu pula dia menyembah patung. menyembah kubur, atau minta kepada patung, minta kepada kubur, atau minta kepada pohon, atau minta kepada batu dan lain-lain. Di samping dia minta kepada Allah, di samping itu pula dia minta kepada yang lain. Nah, yang seperti ini disebutkan menyekutukan Allah. Jadi menyekutukan Allah dalam bentuk apa saja? Apakah dalam bentuk doa? Sebab doa ini merupakan ibadah. Ad-du'au buat ibadah. Salat, arti asalnya salat itu, kata-kata salat, maknanya doa. Arti yang pertama salat itu artinya doa. Kemudian dari istilah yang lain dimulai dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salat. Arti syaratnya yaitu bersuci, kemudian dimulai miftah wa takbir, miftah wa tuhur, kemudian wa tahrimu hat takbir, wa tahlilu hat taslim, dalam riwayat yang sahih. Jadi yang pertama salat itu dimulai dengan wudu, kemudian setelah wudu dia bertakbir, berihram haram dia berbicara, setelah itu kemudian diakhiri dengan salam. Itu jadi satu definisi. Tapi asalnya mah doa. Nah, kalau seandainya orang berdoa kepada selain Allah, berarti dia menyembuhkan Allah. Atau dia minta tolong. Yang minta tolong ini mestinya kepada Allah. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia minta tolong kepada yang lain. Itu sudah saya terangkan beberapa kali tentang masalah ini. Doa, tentang masalah doa. Kemudian khauf, rasa takut kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tidak kepada wali, tidak kepada kuburan, tidak kepada apa. Hanya takut kepada Allah. Dalam masalah yang syar'i ini, takut hanya kepada Allah. Dalam masalah rezeki juga takutnya kepada Allah. Artinya kita tidak takut kepada manusia, yang manusia itu menganggap bahwasanya manusia ini yang memiliki rezeki. Sehingga kalau seandainya kita tidak takut kepada orang itu, kita tidak dapat rezeki. Nah, ini kepercayaan yang syirik, yang seperti ini. Kemudian raja, saya sudah sebutkan macam-macam ibadah itu yang harus kita serahkan kepada Allah, dipalingkan sedikit saja dari macam-macam ini, maka orang ini dikatakan menyekutukan Allah. Raja artinya mengharap kepada Allah, berharap kepada Allah. Kalau dia berharap kepada yang lain, ini tidak dibolehkan. Katakan menyekutukan Allah. Kemudian tawakul, bertawakal hanya kepada Allah. Kemudian disebutkan lagi oleh para ulama, artinya setelah tawakul itu ragbah warahbah. Ragbah warahbah hampir sama dengan khauf waraja, mengharap dan takut hanya kepada Allah. Kemudian khusyuk dalam beribadah, khasyah rasa takut. Kemudian lagi disebutkan oleh para ulama, isti'anah minta tolong, isti'adzah berlindung, istighatsah. Istighatsah ini minta tolong kepada Allah di saat syiddah. Jadi kalau ada yang sulit luar biasa, minta tolong hanya kepada Allah. Nah, sekarang ini banyak umat Islam yang berbuat syirik pada saat dia mengatakan istighatsah. Jadi saat dia mengalami musibah yang luar biasa, dia minta kepada kuburan. Dia datang ke wali, dia datang ke dukun. Padahal sudah saya terangkan, barang siapa yang datang ke dukun bertanya dan membenarkan dukun itu, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Bahkan dalam hadis yang lain, faqad kafar, dia telah kufur terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur ya, kalau membenarkan dukun-dukun itu. Dari segini saja umat Islam sudah melewati orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah dalam Al-Qur'an disebutkan kalau mereka dalam keadaan syiddah yang luar biasa, sulit yang luar biasa, mereka berharap kepada Allah. Tapi ada umat Islam yang di saat syiddah bukannya dia tambah tunduk, tambah dekat kepada Allah, tambah jauh, tambah nekat. Ini nyata. Artinya bukan cerita khayal, nyata. Di saat mengalami kesulitan soal keuangan, soal makan, soal segala macam, soal kehidupan, dalam kehidupan, soal penyakit dan lain-lain, di saat itu bukan dia minta datang kepada Allah, malah dia datang ke tempat-tempat yang Allah larang, yang di situ ada penyekutuan terhadap Allah. Nah, ini syirik yang seperti ini. Jadi kalau kita mengambil yang ringkas saja, artinya kenapa menyekutukan Allah tidak dibolehkan? Ya kita kembali bahwa kita diciptakan oleh Allah. Semua kita diciptakan oleh Allah, dan semua yang ada di muka bumi ini Allah ciptakan untuk manusia. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Allah telah mudahkan semua yang di langit dan bumi untuk manusia. Jadi semua yang ada ini untuk manusia. Allah mudahkan. Allah yang menciptakan manusia. Kemudian semua dimudahkan oleh Allah kepada manusia. Nah, yang pantas manusia ini bersyukur kepada Allah dan menyembah Allah. Jadi semua anggota, mata, anggota-anggota sujud semuanya, itu yang berhak kita tunduk dan sujud hanya kepada Allah. Nah, kalau seandainya ada manusia memalingkan ini, bukan sujud kepada Allah, bukan minta kepada Allah, meminta kepada yang lain, dia meminta Allah. Maka dari sini disebutkan di dalam ayat bahwa dosa syirik tidak akan diampunkan oleh Allah. Berat dosa syirik itu, termasuk yang berat sekali. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Itu dalam surah An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampunkan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampunkan selain dari itu. Pokoknya tidak berbuat syirik, selain dari itu dosa-dosa yang besar diampunkan oleh Allah. Tapi syirik tidak diampunkan. Wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Allah ampunkan semua selain dari syirik. Wa may yushrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima. Dia telah mengadakan satu dosa yang besar sekali. Dalam ayat yang lain di surah An-Nisa juga, di ayat 116 kalau tidak salah, surah An-Nisa itu disebutkan lagi, wa may yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi ayatnya, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampunkan dosa selain itu. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi sesat, kalau seandainya ada umat Islam yang mengaku Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, Allah sebagai penguasa, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai pengatur alam ini, kemudian dia masih menyembah kepada yang lain, itu sudah satu kesesatan yang nyata. Kecuali kalau seandainya orang-orang itu orang awam, tidak tahu, ya perlu kita ingatkan. Tapi kalau sampai dia sudah mengerti bahwa Allah yang menciptakan, kemudian kita sudah ingatkan bahwa Allah yang wajib disembah, tidak boleh yang lain, dia masih membantah, ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Artinya menuduh orang itu, atau kita langsung mengatakan ini musyrik kafir, tidak boleh kan, menurut saya Islam. Jadi menuduh orang itu yang berbuat musyrik kafir, tidak boleh. Jadi kita mengatakan secara umum orang yang berbuat demikian, termasuk orang yang berbuat syirik, sudah umum siapa saja. Tapi orang per orang tidak boleh kita katakan musyrik atau kafir, tidak boleh. Ini hati-hati. Jadi memutlakan kalimat ini berbahaya. Kadang-kadang bisa kembali kepada diri kita sendiri. Cuma kita menyebutkan bahwa yang seperti ini dosanya dosa paling besar, dan seperti ini perbuatan seperti ini syirik. Nah, kita cuma mengingatkan demikian. Dalam ayat-ayat dan hadis Nabi banyak sekali yang menyebutkan tentang masalah ini. Bahkan dalam Al-Quran itu intinya membicarakan tauhid. Pertiga Al-Quran bahkan lebih itu membicarakan soal tauhid, soal akidah. Makanya qul huwallahu ahad dikatakan sepertiga Al-Quran. Bukan berarti kalau orang baca tiga kali sudah baca seluruh Al-Quran, bukan. Maksudnya surah Al-Ikhlas itu ta'dilu seluruh Al-Quran, sama dengan seperti sepertiga Al-Quran, karena isi dalam surah Al-Ikhlas itu berisi tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Bicarakan tiga ya. Karena isi Al-Quran membicarakan soal ini, soal tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Jadi syirik termasuk dosa besar yang paling besar, yang setiap manusia harus berhati-hati dalam masalah ini. Tidak boleh menggampang-gampangkan. Meskipun umpamanya di tempat kita sudah terbiasa orang berbuat demikian, sudah terbiasa orang berbuat demikian, ya kita wajib mengingatkan. Minimal kita menjaga diri kita dan keluarga kita jangan sampai berbuat demikian. Umpamanya di kampung kita sudah biasa orang datang ke wali, ke kuburan wali atau kuburan yang dianggap keramat, minta-minta di sana, ziarah untuk minta, ya kita tidak boleh. Kita tidak bisa mengingatkan, yang penting kita ingatkan diri kita dan keluarga kita. Ya walladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu yang penting. Jaga diri kamu dan keluarga kamu. Kalau tandanya kita tidak bisa menyampaikan, yang penting diri kita. Keluarga kita jangan sampai berbuat demikian. Dan itu tantangannya berat. Ya, Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan supaya jangan sampai umat ini menyembah patung, langsung tadinya disebut al-amin, langsung diganti dengan majnun, sahir, syair, dan lain-lain. Langsung diganti. Padahal Nabi orang yang terpercaya. Pada waktu itu, sebelum jadi Nabi, sudah dikatakan al-amin. Semua orang menitipkan barang kepada beliau, orang yang terpercaya. Begitu Nabi mendakwahkan, hendaknya kamu menyembah Allah saja, jangan menyembah patung-patung itu, jangan menyembah kubur-kubur, langsung Nabi dicap sahir, tukang sihir, penyair, orang bawakan ayat dianggap penyair, dan lain-lain. Nah, ini tantangan dalam hidup, begitu juga kita akan menghadapi tantangan. Begitu kita mendakwahkan yang hak, tauhid, langsung banyak celaan. Dan ini setan yang setan yang membawa manusia untuk berbuat syirik setan. Dan meninggalkan kesyirikan itu pun godaan dari setan. Artinya saat dia sudah terbiasa dari kecil, sudah biasa diajarkan orang tuanya untuk berbuat syirik, sudah biasa. Karena orang tuanya awam, enggak ngerti apa-apa. Begitu dia akan meninggalkan, ini beratnya luar biasa. Seperti beratnya orang-orang musyrikin ketika mereka diajak oleh para rasul untuk menyembah Allah saja, mereka berat. Sampai dikatakan dalam ayat wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Langsung mereka katakan, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, langsung mereka katakan, bahkan kami mengikuti bapak-bapak kami. Ma wajadna 'alaihi aba'ana. Dan ilmu yang kami juga biasa mengerjakan begini. Sudah biasa datang ke kubur, minta-minta di kubur. Sudah biasa datang ke wali. Sudah biasa datang ke batu. Batu tertentu yang dianggap keramat. Atau pohon tertentu yang dianggap keramat. Mereka sudah biasa datang begitu. Wajadna 'alaihi aba'ana. Kemudian ditegur lagi Allah. Kalau kana aba'um la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah mau diikut juga? Padahal bapak mereka tidak berpikir. Tidak mengetahui soal itu. Wa la yahtadun. Dan tidak mendapatkan petunjuk. Apa mau diikuti? Jadi di sini termasuk dosa besar yang paling besar. Dan kalau seandainya seseorang Muslim, ya, dia berbuat syirik, harus sudah diingatkan, tetap dia berbuat syirik, dan dia tahu bahwa ini perbuatan syirik, dia masih berbuat demikian, dia sudah dikatakan dia musyrik. Kalau dia mati dalam keadaan demikian, dia diampunkan lagi dosa. Benar, khalidina fiha abada, kekal dalam neraka orang-orang yang seperti ini. Ini hati-hati yang seperti ini ada di dalam hadis. Di dalam hadis dikatakan barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyentuhkan Allah akan dimasukkan ke surga. Wa in sarafa, meskipun dia pernah mencuri. Wa in zana, meskipun dulunya dia pernah berzina, tapi dia tidak menyentuhkan Allah. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in sarafa wa in zana? Iya, kata Rasulullah, meskipun dia pernah mencuri, meskipun dia pernah berzina, kalau dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah ampunkan. Atau tidak berbuat syirik. Tapi kalau berbuat syirik, tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Kalau syafaat itu dibutuhkan pada hari kiamat, di padang mahsyar itu. Langsung dimasukkan ke dalam neraka khalidina. Tidak, dia akan terkali lagi. Boleh, ya Allah. Masya Allah. Kemudian, wa'aqubul walidain. Yang kedua, wa'aqubul walidain. Wa'aqubul walidain, durhaka kepada orang tua. Ini juga saya sudah bicarakan pada pekan yang lalu. Nabi sering menyebutkan tentang masalah ini. Seorang anak tidak boleh durhaka kepada kedua orang tuanya. Disuruh seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Setelah menyembah Allah, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ayatnya dalam surah Al-Isra, surah 17, ayat 23-24. Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa akhfid lahumā janāha adh-dhulli minar raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Allah berfirman, wa qadara rabbuka, artinya Allah telah mewajibkan, memerintahkan kamu, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kamu menyembah melainkan Allah saja, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna. Pada pekan yang lalu saya keliru bacanya, imma ayyablughanna. Yang benar, imma yablughanna. Dia pakai an. Jadi pekan yang lalu saya baca menggunakan an. Imma an yablughanna. Yang benar itu imma yablughanna, karena yang tertulis dalam mushaf demikian. Imma yablughanna. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah mencapai umur tua, dia ada di sisimu, artinya tinggal bersamamu, fala taqullahuma uffin, maka janganlah kamu katakan kepada kedua orang tua itu uff. Perkataan ah saja tidak dibolehkan. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakan kepada keduanya perkataan yang mulia. Wa ihfid lahumā janāha adh-dhulli minar raḥmah, dan wa ihfid lahumā janāha adh-dhulli, artinya rendahkan sayap kehinaan padanya. Maksudnya, penjelasan para ulama, kita mesti tawadhu kepada orang tua. Janahadzulli artinya sayap kehinaan. Kalau seandainya kita sudah besar, sudah merasa diri, sudah punya harta banyak, sudah punya gelar, punya segala macam, maka rendahkan sehina-hinanya di hadapan orang tua. Rendahkan, jangan tarafuk, jangan menganggap diri ini sudah bisa mencari uang sendiri, sudah nikah, kemudian sudah merasa bahwasanya sudah dapat gelar, sudah sarjana, atau sudah punya rumah sendiri, atau dan lain-lain, dia merasa bahwa dirinya itu sudah memiliki segala macam, dia sudah berpisah dengan orang tua karena bahwa saya sudah hebat. Nah, tarafu. Allah katakan, jannahatulli waqfid lahuma jannahatulli. Hinakan diri kamu, saya hina-hinain depan orang tua. Jangan menganggap diri ini pernah berjasa. Umpamanya, sekarang ini orang tua ini butuh, kita kirimkan uang. Itu belum seberapa. Hatta kita kirimkan semua gaji kita untuk orang tua, belum seberapa kita bahas orang tua itu. Belum seberapa. Jadi sudah saya cerita pendapatan yang lalu. Ada seorang dalam riwayat itu, dia menggendong ibunya, terus dia gendong ibunya. Sampai haji pun digendong ibunya, kemudian ditanya kepada orang sahabat, apakah sudah saya membalas kebaikan orang tua? Belum. Sedikit pun belum kamu balas orang tua. Sedikit pun belum. Karena beratnya asuhan orang tua terhadap anak itu, dari mulai hamil, sampai melahirkan, sampai menyusui, sampai anak itu besar. Jadi dikatakan dalam ayat itu, artinya dia mengalami kurhan wa wada'at kurha. Hamilnya dalam keadaan kurh, susah, wa wada'at kurha. Waktu apa? Melahirkan pun kurha, dalam keadaan sulit. Jadi tidak semudah yang dibayangkan orang kurha. Allah menyebutnya dalam sebut kurha. Kemudian wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian lanjutkan oleh Allah. Jadi setelah turun dihina, artinya hinakan diri kita depan orang tua dan kasih sayang kepada orang tua. Wakur Robir Hamuna Kamara Bayan Takira, dan katakanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku di waktu kecil. Nah, kita berdoa, Robir Firli, Wali Wadaya Warhamu Kamara Bayan Takira. Dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan untuk bersyukur, ayat yang menyebutkan bersyukur kepada Allah, kepada orang tua. Langsung Allah sebutkan langsung dalam ayat itu, Anishkurli Wali Wadaya, dalam surah Luqman itu. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, wali-wali, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Suruh bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua yang melahirkan kamu. Makanya kalau seandainya orang tua yang demikian memelihara anak itu, kemudian anak ini kemudian kukuh, artinya durhaka kepada orang tua, membalas orang tua dengan balasan yang tidak baik, nah pantas kalau Allah azab dia di dunia, Allah azab dia di akhirat. Karena berat orang yang seperti ini. Tapi orang tua menasihati si anak, tapi anak itu tidak mendengar nasihat orang tua yang baik itu. Selama nasihat itu tidak melanggar syariat. Ini banyak terjadi. Sampai dikatakan dalam hadis, hadis yang sahih, ridha rabb fi ridha al-walidain wa tuhtur rabb fi tuhtil walidain. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Hakim, Tabrani dengan sanad yang sahih, Rasulullah bersabda dari sahabat Abdullah bin Amr. Dari sahabat Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, ridha Rabb. Ridhonya Allah fi ridha al-walidain. Tergantung dari keridhaan kedua orang tua. Wa tuhtur Rabb fi tuhtil walidain. Dan murkanya Allah tergantung dari kemurkaan kedua orang tua. Jadi Allah gantungkan keridhaan itu. Kalau seandainya orang tua murka kepada kita, Allah pun ikut murka. Orang tua redha, maka Allah pun ikut redha. Jadi Allah redha kalau seandainya orang tua redha. Digantungkan oleh Allah masalah ini. Dan hadisnya sahih. Cuma hadis yang terkenal itu, ridha Allah fi ridha al-walidain. Jadi dalam hadis disebutkan, ridha Allah fi ridha al-walidain. Jadi keredhaan Allah tergantung daripada keredhaan dua orang tua. Jadi selama orang tua redha, Allah pun redha pada anak itu. Artinya dalam keredhaan-keredhaan yang memang menurut syariat. Umumnya orang tuanya redha kalau anaknya ini rajin sholat, berjamaah, melakukan perbuatan yang baik. Redha orang tuanya. Maka Allah pun redha. Karena memang itu disyariatkan. Orang tuanya tidak senang kalau anaknya berbuat maksiat, berzina, mencuri, atau berbuat maksiat yang lain. Allah pun memang tidak suka terhadap perbuatan yang demikian. Jadi itu makna dari redha Rabb fi ridha al-walidain wa tuhtur Rabb fi tuhtil walidain. Kemudian kesempatan besar bagi si anak untuk berbuat baik kepada orang tua, ternyata dia tidak manfaatkan. Ini terjadi yang seperti ini. Terjadi yang seperti ini. Sehingga dia tidak masuk surga. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kepada ibu juga begitu. Sampai hadis yang terkenal, jannatu tahta abwabil ummahat. Karena hadis ini tidak sahih dengan lafaz yang seperti ini, tidak sahih hadisnya. Yang sahih pada waktu seseorang ingin berjihad, yang sahih hadisnya, seseorang ingin berjihad kemudian waktu itu ditanya Rasulullah, apakah orang tua kamu masih hidup? Masih? Sudahkah kamu minta izin? Belum. Minta izin dulu kepada ibu kamu. Fa inna jannata tahta rijlaiha. Begitu hadisnya. Minta izin kepada ibu kamu karena sungguhnya surga itu di bawah telapak kedua kaki ibu. Maksudnya surga itu di bawah kedua telapak kaki ibu, wallahu a'lam. Karena nasnya demikian, artinya penjelasan dalam masalah ini belum jelas. Ada yang memanakan bahwa kata-kata fa'inal jannata tahta rijlaiha, yaitu dengan makna berbakti. Jadi ada ulama yang menafsirkan dengan berbakti, artinya kalau seandainya si anak ini berbakti kepada orang tuanya, berarti dia akan masuk surga. Kalau seandainya dia durhaka, dia akan masuk neraka. Begitu ditafsirkan. Jadi kamu harus berbakti kepada orang tua. Bukan berarti bahwa surga itu ada dua telapak ibu. Jadi maksudnya ini anak perlu berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis yang lain yang sahih juga, hadis ini termaktub dalam kitab Sahih Jami' Shaghir, Rasulullah bersabda, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya al-baghyu wal 'uquq. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, ada dua dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia ini, yaitu al-baghyu, zalim, wal 'uquq, durhaka kepada orang tua. Jadi baghyu wal 'uquq, dua-duanya ini akan dicepatkan azab di dunia dan Allah akan azab di akhirat. Kemudian jadi ini tentang masalah durhaka kepada orang tua. Saya ingatkan berkali-kali, kemudian beberapa pekan yang lalu dan pada malam ini juga, hadisnya Nabi menyebutkan demikian. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita melanggar. Sebab banyak terjadi, ada orang-orang yang artinya sudah baik kehidupannya dengan keluarganya dan segala macam, tapi hubungan dia dengan orang tua tidak baik. Dia tidak akan membawa kebahagiaan, yang demikian tidak akan membawa kebahagiaan. Meskipun kelihatannya dia bahagia dengan istri dan anaknya, tapi kalau dia durhaka, tidak akan bahagia. Allah akan azab di dunia, tidak berkah. Apa yang dia miliki itu tidak berkah. Dengan sebab dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia lebih baik dia dalam keadaan yang biasa, tapi tetap dia berbuat baik kepada orang tua dan tetap dia beribadah kepada Allah. Ini yang seperti ini akan berkah kehidupannya. Banyak. Dan ini yang seperti ini, hukum walidain terjadi pada siapa saja. Apakah dia seorang guru, seorang ustaz, kadang-kadang kepada orang-orang yang sudah punya hasil, sudah pernah bekerja, sudah kuliah, kadang-kadang sudah punya kerja, dia merasa dia sudah bisa sendiri, tidak ditanggung oleh orang tua, sudah merasa dirinya artinya lebih tinggi dari orang tua. Ini tidak boleh. Ada perasaan seperti itu saja, tidak boleh. Haram perasaan yang seperti itu. Saya lebih tinggi gaji orang tua, ya cuma 1.000 real, saya 1.500 umpamanya demikian. Ada perasaan begitu tidak boleh kan, menurut syariat Islam. Karena saya lebih tinggi dari orang tua, tidak boleh. Menganggap hina orang tua, tidak boleh kan, syariat Islam. Ini adanya seperti ini. Ini sering terjadi. Para pun kadang-kadang sudah pulang ke rumah, orang tuanya suruh. Masa saya disuruh? Masa saya disuruh? Saya punya istri, punya anak, masa saya disuruh? Umpamanya orang tua suruh beli bawang sampai di rumah, atau umpamanya orang tua suruh ngangkat sesuatu di rumah, masa saya suruh ngangkat? Ini kan sarjana, sudah kuliah masa disuruh. Ini yang seperti ini, atau orang tua suatu waktu dia butuh suruh ngepel rumah atau segala macam, wajib taat. Misalnya seperti itu, orang tua butuh, bukan mustahil orang tua butuh yang seperti ini, atau suruh angkat air atau segala macam, wajib taat. Dan tidak boleh terlaku, kalau merasa diri terlaku, dosa. Apalagi sampai membantah, ah saja, Al-Quran mengatakan, ah saja tidak dibolehkan. Nah ini ada yang seperti ini. Kadang-kadang kita digoda oleh syaitan karena berbagai macam keadaan yang mengganggu kita, sehingga kita berbuat demikian, waliyahzubillah. Kemudian yang terakhir, Rasulullah bersabda lagi, ya, Rasulullah tadinya bersandar, kemudian duduk, sudah, Rasulullah mengatakan, ketahuilah, jauhkan diri kamu dari perkataan dusta. Jauhkan diri kamu dari perkataan dusta, dan menjadi saksi palsu. Rasulullah ulang-ulang yang demikian ini. Karena ini yang terbanyak orang lakukan. Kalau durhaka mungkin orang lakukan pekan atau mungkin sebulan dia pernah lakukan ke orang tuanya. Tapi kalau ini bisa tiap hari orang lakukan dusta. Tiap hari dari waktu yang mengumbarnya mungkin berpuluhan kali dia berdosa. Kalau ini mungkin sekali dia pernah lakukan, tapi ini berat. Atau ini pernah sekali atau dua kali dia lakukan, dan ini pun dosanya berat. Tapi yang ini, maksud sengaja ulang-ulangi, ini bisa orang lakukan tiap hari. Bisa orang lakukan tiap hari. Kalau pada orang tua, mungkin kalau orang tuanya jauh, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma mengirimkan uang, tapi tidak bisa, artinya memarahi orang tua segala macam. Pernah sekali dia lakukan, kemudian dia pergi. Dia tidak lakukan lagi perbuatan itu. Dia bertobat. Tapi kalau ini tiap hari, di mana saja, apakah dia dalam safar atau tidak safar? Kalau ini berangkat ke orang tua, mungkin pada waktu dia safar dia tidak lakukan itu. Tapi di saat dia bertemu dengan orang tua dilakukan. Bisa terjadi demikian. Tapi kalau ini terus dusta itu, karena tiap hari, makanya Nabi ulang-ulang. Pamazala yukarriruha. Nabi ulang lagi. Ketahuilah, jauhkan diri kamu dari dusta. Jauhkan diri kamu dari dusta. Jauhkan diri kamu dari dusta. Jauhkan diri kamu dari menjadi saksi palsu. Karena dusta ini juga termasuk dosa besar. Sampai Rasulullah mengatakan iyyakum wal kadzib. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Rasulullah mengatakan jauhkan diri kamu dari dusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur, karena perbuatan dusta itu akan membawa kamu kepada perbuatan jahat. Wal fujur yahdi ilan nar. Dan perbuatan jahat itu akan membawa kamu ke neraka. Famazara ar-rajulu yakdibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaban. Dalam hadis yang sahih kata Rasulullah, tetaplah seorang itu berdusta sampai Allah tuliskan dia termasuk seorang yang tukang dusta, terbiasa dusta. Maka ini dusta dalam masalah-masalah yang kecil, masalah yang besar, ini harus hati-hati. Kadang-kadang masalah yang kecil saja itu sudah biasa dusta. Padahal tidak perlu dusta. Padahal tidak perlu dusta. Seperti masalah biasa yang sudah adil umpamanya, soal makan, kamu sudah makan. Sudah. Padahal belum makan. Ini yang perlu kan bahasa basis seperti itu. Ini sudah rusak. Bilang aja belum makan. Mau apa? Artinya belum makan. Untuk hari ini saya kebetulan tidak nafsu makan. Tapi bisa. Saya belum makan. Bisa aja. Umpamanya dia memang tidak nafsu makan hari itu. Saya belum makan. Tapi saya lagi tidak nafsu makan. Bisa seperti itu. Tapi katakan bahwa saya tidak. Saya belum makan. Kadang-kadang dengan bahasa basis itu, saya belum makan, berarti ditawarkan makan, makan sudah. Terlalu banyak bahasa basinya, sehingga dusta ini berat kita. Ini bukan masalah kecil, bukan masalah remeh. Berat, sampai Nabi mengulang-ulang masalah ini. Dan ayat Al-Quran yang mengatakan demikian banyak sekali. Hadis Nabi juga menyebutkan demikian. Jadi tidak boleh dusta. Sampai kepada anak pun Nabi tidak ingatkan. Tidak boleh untuk dusta ini. Jadi apa saja masalah itu, masalah kecil atau masalah besar. Kalau kita sudah terbiasa masalah kecil dusta, apalagi masalah yang besar. Masalah kecil itu kita sudah biasa dusta, apalagi nanti masalah-masalah yang besar kita hadapi. Nah kadang-kadang masalah yang kecil nggak perlu kita dusta. Masalah kecil bertali seperti itu. Terlalu banyak masalah sih. Kita terus katakan, kalau saya belum makan sudah. Atau kita butuh pada suatu dikasih ini, ambil. Saya nggak perlu, padahal dia perlu. Dan banyak lagi yang lain. Ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Atau dalam kehidupan kita sama-sama antum di tempat tinggal, ini hati-hati. Nggak ada manfaatnya, justru nggak ada manfaat sama sekali. Justru dengan kita mengatakan yang hak, timbul rasa keberanian kita dan Allah akan tolong kita untuk perbuatan yang baik. Tapi kalau kita biasa dusta dalam masalah-masalah yang kecil, apalagi masalah yang besar. Dan ini kita ingat, kita sudah berapa kali mendustakan kawan kita, mendustakan orang tua kita, mendustakan teman kita, mendustakan apa? Tapi istri dan lain-lain. Ini banyak sekali. Kalau kita itu setiap hari kita berbuat dusta. Yang dosa itu bukan dosa kecil. Yang kita usahakan kurangi yang tidak ada manfaatnya. Coba itu tidak ada manfaat sama sekali dengan dusta itu. Nah, kita harus berusaha meninggalkan yang demikian. Biasakan jujur. Yang dengan itu jujur itu kata Rasulullah akan membawa ke jannah. Ini saya yang perlu sampaikan. Jadi tentang dosa-dosa besar ini, kita harus hati-hati kalau tandanya kita pernah melakukan yang demikian, kita berusaha untuk mengurangi dan meninggalkan perbuatan itu. Dari awalnya kita mengurangi, kemudian meninggalkan sama sekali. Karena kalau dalam pelarangan sudah saya katakan, tidak ada istilah sedikit demi sedikit kita berusaha menghilangkan. Cuma kadang-kadang artinya sudah terbiasa lisan ini mengucapkan yang demikian, sehingga kita lupa. Sudah terbiasa, kata bahasa itu sudah terbiasa. Nah, kita wajib ada yang mengingatkan. Jangan disampaikan seperti ini, kawan yang sama-sama, umpamanya dia pernah berbuat dosa atau pernah mengatakan dosa, kita tahu dia berbuat dosa, kita ingatkan. Wajib wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sampai sini mungkin ada yang mau tanya, silakan. Sebutkan di dalam ayat. Ya, ada berapa ayat menyebutkan am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum mathalul ba'sa wa dharra'u zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala al-mathrallahi qarib. Ayat ini tercantum dalam surah Al-Baqarah. Allah mengatakan, apakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepada kamu cobaan? Mathalul ladzina khalaw min qablikum mathalul ba'sa, mereka ditimpa oleh kesulitan yang luar biasa. Wadara, kesedihan atau kesakitan. Wazulzilu, dan mereka digoncangkan dalam bentuk peperangan dan segala macam. Hatta yaqula rasul walladzina ma'ahu mata nasrullah. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Ini ayat ini terjadi pada waktu peperangan. Jadi manusianya akan diuji oleh Allah. Dia ujian itu macam-macam. Bisa dalam bentuk peperangan, bisa dalam bentuk musibah, penyakit, bisa dalam bentuk umpamanya keluarganya ada meninggal dunia, ditimpa umpamanya segala macam, gempa dan lain-lain. Ujian manusia banyak. Cobaan berbeda-beda. Dan ganjarannya itu tergantung dari cobaan itu. Para nabi, ganjarannya paling besar. Kenapa? Cobaannya berat para nabi. Kemudian al-adna fal-adna, kemudian orang yang di bawah nabi, para sahabat, kemudian setelah itu. Dan orang mencoba oleh Allah tergantung dari kadar keimanannya. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang baik. Jadi kalau sangkanya imannya kuat, cobaannya lebih berat lagi. Seperti cobaannya macam-macam. Cobaan, fitnah itu banyak. Fitnah yang disebutkan dalam hadis nabi. Fitnah anak, fitnah harta, Quran juga menyebutkan fitnah harta. Kemudian fitnah wanita, kemudian fitnah dan lain-lain. Banyak kalau nabi menyebutkan, ayat pun menyebutkan. Fitnah itu banyak sekali. Dan untuk cobaan. Nah di sini manusia dicoba oleh Allah. Kadang-kadang dia lolos, artinya dia bisa lulus dalam ujian, terkadang dia tidak. Karena kehidupan ujian, sekarang dunia ini merupakan darul ibtila, darul imtihan. Tempat ujian, tempat cobaan sekarang ini, dunia ini. Cuma bedanya begini, kalau seandainya kita ujian di kelas, itu soal dikasih, tapi jawabannya tidak dikasih. Di kelas itu soal dikasih, jawaban sudah dikasih. Tapi ke soal ujian dalam hidup, Allah sudah kasih. Soalnya dikasih, jawabannya pun dikasih. Cuma tetap saja manusia masih melanggar. Arti jawaban sudah jelas ini, seperti ini. Kalau kamu menghadapi keadaan yang begini, ini jawabannya. Sudah ada. Di Quran sudah memberikan jawaban, hadis Nabi sudah memberikan jawaban. Penjelasan-penjelasan sudah memberikan jawaban ini. Dan keluar dalam menghadapi kesulitan yang seperti ini, begini. Seperti ternyata manusia banyak melanggar, ya sudah. Dia akan mendapati ada. Artinya kata-kata seandainya manusia itu dia tidak berbuat syirik, dia berbuat dosa besar, kemungkinan besar Allah mengampunkan. Tapi bisa juga Allah memasukkan dia ke dalam neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi kata-kata saya masuk ke surga itu tidak langsung. Karena dalam hadis disebutkan bahwa ada orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab perbuatan dosa yang lain. Dosa-dosa besar yang lain dilakukan. Dia menganggap cukup kalimat tauhid sudah cukup. Sudah, padahal dia wajib beramal menurut yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Pelanggarannya besar, kemudian dikatakan dalam hadis yang sahih yang diterangkan muslim, kemudian orang-orang yang bertauhid ini diangkat oleh Allah kemudian dimasukkan ke nahrul hayat, di sumur kehidupan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Artinya dicuci dulu baru dimasukkan ke surga. Tapi orang yang syirik atau kafir tetap tidak akan keluar dari neraka. Khalidina fiha abada, akan kekal selama-lamanya. Itu bisa dipahami. Jadi mungkin saja artinya dia dimasukkan ke neraka dulu dengan sebab dosa sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu a'lam. Yang kedua apa? Tahu saya tidak ada orang yang dibolehkan itu karena saya pernah mendengar ada seorang kiai yang baca buku Arab yang kitab gitu kan ada ini mau membolehkan itu tentang misalkan begini ada seorang yang tanya kepada kita misalkan gimana temannya pak itu kiai itu misalkan mau saya bunuh dia nah, itu apa boleh kita misalkan nggak tahu gitu so, itu kan bohong mir artinya dalam keadaan darurat jadi termasuk satu faedah dalam usul fikih itu memilih masalah yang lebih ringan dari dua masalah yang terbesar. Artinya kalau diberitahu akan terjadi masalah yang besar. Kalau dia mengambil masalah yang lebih ringan yaitu berbohong. Jadi keadaan yang darurat yang seperti itu keadaannya. Dan ini tidak bisa dikiaskan ke bohong yang lainnya. Tidak bisa dikiaskan. Ini kejadian yang seperti itu. Itu pun masih harus melihat lagi penjelasan para ulama tentang masalah ini. Ya. Apakah ragu-ragu atau nyanyian-nyanyian itu termasuk oleh zuhur? Kalau melihat penjelasan para ulama yang masuk di sana, kalau penjelasan para ulama seperti yang disebutkan dalam beberapa kitab, artinya cuma ini masalah yang seperti ini jarang diungkapkan. Sehingga kalau kalau dikatakan itu termasuk qaulul zuhur, sering orang kaget. Sebutkan pada para ulama dalam beberapa kitab. Seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Iqaatul Lafaz. Kitabnya dijual pada yang membeli kitab itu bisa dibaca di situ. Tentang soal lagu-lagu dan lain-lain ada di dalam kitab itu. Iqaatul Lafaz min masail syaitan, dua jenis kitabnya. Itu dimasukkan tentang qaulul zuhur. Dan pembahasan tentang ini panjang dibicarakan oleh para ulama. Sampai penjelasan tentang ayat dan hadis yang berkenaan tentang masalah itu. Wallahu a'lam. Ya. Nah, soal orang tua, yang pertama itu ya orang tua kandung. Kalau dibicarakan suruh berbuat baik kepada kedua orang tua, ya orang tua kandung yang pertama yang harus didahulukan. Nah, kalau seandainya dia mempunyai orang tua yang juga ikut mengasuh, ikut juga berbuat baik kepada si anak, ya si anak ini pantas untuk berbuat baik kepada orang tua itu. Jadi soal wajib yang pertama adalah orang tua kandung. Kalau seandainya ada anak yang menyepelekan orang tua tirinya, lihat masalahnya kenapa. Kalau kadang-kadang juga terjadi perselisihan dengan masalah-masalah yang mungkin orang tua ini kejam kepada adik-adiknya, sehingga si anak ini berbuat jelek kepada orang tuanya. Dan bagaimanapun juga, seandainya orang tua ini berbuat sesuatu yang kurang baik, tetap dia harus membalas yang terbaik. Karena itu sikap seorang anak. Dia bagaimanapun juga, dia tetap namanya anak. Ada kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua. Berbuat ihsan. Quran mengatakan ihsan itu harus dilakukan kepada siapa saja, baik kepada orang tua. Apalagi kepada istri dari orang tua kita sendiri. Meskipun bukan ibu kita, bukan ibu kandung, tapi dia menjadi istri dari orang tua. Orang tua kita sendiri. Jadi kewajiban kita untuk berbuat baik. Sebagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Tapi jelas dalam arti taraf segala macam orang tua kandung juga sendiri. Jelas, wallahu a'lam. Yang terakhir soal Muharram, soal itu Muharram itu sudah lewat. Ya. Soal puasa itu Muharram dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan itu termasuk puasa yang diwajibkan pertama kali sebelum turunnya ayat yang mewajibkan puasa Ramadan. Dan puasa Muharram ini menghapuskan dosa tahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 10 Muharram itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Satu hari puasa itu. Ada juga riwayat Nabi bersabda kalau seandainya tahun depan aku hidup, masih hidup, aku akan puasa tanggal 9 Muharram. Berarti tahun depannya Rasul meninggal. Tapi para ulama menerangkan karena Rasul sudah besar dan demikian, maka disunahkan pula puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Wallahu'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyyirat wa idza al-'ishaaru 'uttilat wa idza al-wuhushu hushirat وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس